warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alim ulama, cerdik pandai, buya-buya, ustaz-ustaz, tokoh masyarakat, nenek mama, hadirin hadirat, nan gadang indak disabik gala, nan ketek indak disabik namo, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi ustaz kita, guru kita, Ustaz Jalfatullah Al-Ansari menyebut 1000 dinar 3 kali. 1000 dinar, 1000 dinar, 1000 dinar. Nan ambo tanyo kini bara 1000 dinar kok. Nyonya bisa 1000 dinar awak Allahu Akbar. Iyo bara 1000 dinar kok. Nah, kini awak hitung sama-sama. 1 dinar duit logam emas. Ndak ada duit piti karate zaman Nabi, ndak ada. Dinar, ameh, dirham, perak. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni 24 karat. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Ingat, itu acuan baku sampai mati. 1 dinar 4,25 gram. 4,25 gram. 4,25 gram. 1 gram emas murni 24 karat sekarang 500 ribu. Jadi kalau 4,25 gram berarti lebih kurang 2.250.000. Tapi dek awak sakampuang 2 juta selah. Lah, jale. 1 dinar 2 juta. 4,25 gram 1 dinar 2 juta. Ustaz Jal menyebut 1000 dinar. 2 juta kali 1000 sama dengan 2 miliar. Orang masuk surga sedekahnya 2 miliar. Jadi nan memasukkan piti 2000 ka. Enggak usah lah minta masuk surga. Nan lisawe de buya 2 miliar. Orang masuk surga 2 miliar ke 2000. Nan 2000 tu WC. Itu pun buang air kecil kancang. Maaf, enggak layak kecek ambo kata-kata kau kasar. Amin tak masuk surga 2000. Memangnya masuk surga jo, cuma ya dah kek WC lah. Ambo dah ngawana ceramah buya tadi, 20.000 mancaliak baruak ke Bukit Tinggi. Jadi siana memasukkan PT 20.000 tadi, itu masuk jo ke surga. Cuma dah kek je baruak. Tapi insyaallah kalau awak ikhlas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ha, dapat dalil dan ketiga kok agak lapang dah doa. Insyaallah sekecil apapun pemberian kita kalau ikhlas karena Allah, Allah akan membalas insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Tapi nan 1000 dinar tadi memang perlu ditulis, ditempel di ruang tamu awak supaya orang tahu. Rupanya 1000 dinar tu banyak ya Buya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Kalau tidak beriman, na'uzubillah, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada akhi, saudara. Saudaramu itu siapa? Walaupun saudara kandung. Kalau tidak bersyahadat, harta warisan tidak dapat. Betul? Saudara kandung, saya punya saudara kandung meninggal, tidak ada anaknya, saya dapat harta warisan. Tapi kalau meninggal beda agama, dapat apa indah harta warisan? Tidak dapat. Itu menunjukkan persaudaraan abadi, harta putus, neraka dapat janji, surga tak selamat masuk ke dalamnya. satu-satunya persaudaraan hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bukan berarti, nah ini tolong ceramahmu jangan dipotong. Aku banyak tukang potong gini. Lalu tiba Idul Adha, lalu mau motong video. Iko kan ceramah hamba di masjid sesama orang Islam. Jadi yang kuangku yang ingin mandanga ceramah hamba masuk Islam lah. Yang nonton streaming saya bersunat indah. Mandanga ceramah awak rajin mencari kesalahan awak. Lalu dangan 5 minit akasih ke. Itu kalau ada nan menonton YouTube ambu ada lagi kok, itu nak bersunat tu. Oleh sebab itu maka ini bersaudara sesama Islam. Adapun di luar sana yang tak Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, itu saudara kita satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara senegara namanya. Ada pula saudara kita di Amerika sana, ada di Spanyol sana Juan Carlos, ada Ratu Elizabeth di Inggris, ada Ratu Beatrix di ini, di mananya tu? Di Belanda. Ada pula namanya Amitabh Bachchan di India, Sanjay Dutt. Itu saudara kita juga, sama-sama manusia. Jadi ini jangan dicampur adukkan. Ini semua saudara kita, betul. Tapi saudara yang hakiki, yang sampai bersama ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW adalah saudara yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ini judul kita. Apa judul awak kau biar? Yayasan Majlis Tazkiyah. Majlis Tazkiyah. Yang belum mendaftar ke Majlis Tazkiyah, segera. Inilah yang menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Karena kalau kita tidak ngaji, mau ngaji di mana? Saya selalu ikut pengajian Ustaz Somad. Ambo jarang datang ke Padang. Sekali-sekali datang. Itu pun jadwalnya penuh. Ikutlah pengajian tazkiyah. Buya awak, Ustaz awak. Tapi kalau tiba masanya, ambo ditelepon. Akhi. Nama telepon ambo kok akhi. Saya enggak mau lah pakai bahasa Arab kok Ustaz. Ustaz kan tamat dari Mesir. Akhi. Oke, enggak usah pakai bahasa Arab. Jadi bahasa apa? My brother. Lah pesek bagi brother pula. My brother, dipendek lagi. Hai bro. Saudaraku. Bahasa Jawanya sedulurku. Bahasa awaknya? Dun sana awak. Itu semuanya adalah menunjukkan kita bersaudara. Saya sudah berceramah berapa kali ke Bukit Tinggi, ke Padang, Simawang, Malalo, Pariaman. Belum pernah bertanya Ustaz ini sukunya apa? Dari mana? Paling-paling yang bertanya suku bunga. Yang ditanya adalah, kalau sudah datang ke masjid, penceramah masuk masjid, maka mestilah dia orang yang asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dekat-dekat pemilihan politik tahun-tahun 2018-2019, ini aneh bin ajaib. Ada orang-orang yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam politik, jangan bawa-bawa Islam dalam politik, jangan bawa-bawa masjid dalam politik. Tapi dia masuk masjid, keluar masjid pakai baju ustaz, peci-peci ustaz, koko-koko ustaz, sarung-sarung ustaz, tapi senapan angin belum berpotong. Kalau ada polisi, dia mesti punya kartu lulus polisi. Kalau ada tidak polisi pakai baju polisi, berarti itu polisi gadongan. Dan polisi tersinggung, marah, tangkap. Ada tidak tentara, tapi pakai baju tentara. Kemana-mana pakai baju tentara, ngaku tentara. Maka tentara tersinggung, tangkap. Ada tidak ustaz, pakai baju ustaz, pakai sorban ustaz. Kalau duduknya di samping ambo, yakin pula orang inyonan ustaz daripada ambo. Maka ini ustaz palsu. Tangkok. Dapat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan suara umat Islam itu manis. Suara umat Islam itu diperebutkan. Kalaulah tidak manis, tak mungkin mereka masuk masjid, keluar masjid, masuk pesantren, keluar pesantren. apa yang mau mereka ambil? Kalau tidak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Betul? Ambo biasa takbir tuh di ujung-ujung. Orang lah mulai mengantuk. Kalau di awal-awal alun lah. Lah mulai-mulai. Takbir ambo tuh mengusir setan. Kalau ada ngantuk, beko kalau nampak ada kawan di sebelah ngantuk, Allahu Akbar. Cuma awak nan lah betakbir, awak jago, jangan sampai awak lu ngantuk. Beko kalau awak ngantuk di balik kawan, badua sekali lah, Allahu Akbar. Tapi kita tetap bersama dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tahun-tahun politik. Allah Maha Kuasa. Mana kuasa Allah? Tu Asmaul Husna. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Hakim, ya Adil, ya Latif, lengkap semua. Ini Asmaul Husna. Kalau di masjid lain, lama awak membacanya, tinggal baca keliling. Nah, kalau siko, ah. Asmaul Husna. Maka itulah, maka kalau awak solat itu mato mancaliak tampe sujud. Ada juga orang solat mencaliak kaligrafi. Tapi kalau siko jangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini tahun-tahun politik, di antara Asmaul Husna ada nama Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang berkuasa. Al-Aziz, Al-Jabbar, Allah Maha Kuasa. Dia berikan kuasa ke tangan engkau untuk memilih penguasa negeri dengan mencoblos satu paku. Ingat, itu kuasa dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah mau cabut kuasa, tanganmu tidak bergerak, stroke, mati tangan sudah. Na'udzubillah. Yang sakit jangan tersinggung. Mana tahu ada yang tersinggung sakit hati. Menyindir ambo ya. Enggak. Bara orang nan sakit tersinggung mendengar ceramah ambo, pulang dari situ mati langsung. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Engkau sehat, diberi Allah kuasa. Pakai tanganmu itu untuk mencoblos, pilih pemimpin yang menolong agama Allah, yang menolong Allah, yang menolong agama Allah, yang menolong ulama, yang menolong syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, Allah akan cabut kuasa. Ingat, kita tinggal bukan di negara kerajaan Pagaruyung, bukan di negara kerajaan Siak Sri Indrapura, bukan di kerajaan. Kita tinggal di sistem negara demokrasi. Dalam demokrasi, one man, one vote, satu orang, satu pilihan. One man, one choice, satu orang, satu suara. Jangan sampai suara umat Islam ada yang mubazir. Betul? Jangan sampai ada suara umat Islam yang tidak dipakai, digunakan. Kalau engkau tidak memilih, berarti engkau pengkhianat. Kenapa? Karena kau diam, kau tidak mencoblos, kau tidak memilih. Menang orang yang memilih gara-gara engkau tidak memilih. Masyarakat ada 10. Dalam dunia demokrasi mesti 6 baru menang. Tiba-tiba dia kalah menjadi 3. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang Islam yang tidak memilih. Maka pagi itu apa yang perlu kau lakukan? Pagi hari mencoblos, yang perlu kau lakukan pertama kali adalah sarapan pagi. Itu yang pertama. Baapun hebatnya kaji, kalau awak lapar tak terdengar. Terdengar, ikut jamaah kau semangat. Kenapa? Dek apa? Dek paruiknya lah berisi katupek gulai paku. Cuba kalau tak ada. Oleh sebab itu, maka yang pagi itu pertama kali kau makan dulu, sehatkan dulu batinmu, sehatkan dulu perutmu, sehatkan dulu badanmu, sehatkan dulu jasadmu, baru kau bisa tegak berdiri. Jangan lupa bawa paku dari rumah masing-masing. Mana tahu orang yang mendului awak hanya jahat, nakal, dicaliaknya awak di belakang, di bawahnya paku pulang. Tidak ada paku awak, bawa paku, paku payung, paku, coblos. Inna sam'a, gunakan telinga, dengar baik-baik. Ini orang track recordnya bagaimana? Siapa dia? Dari mana? cari, tanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kau tak tahu. Dengar baik-baik. Setelah dengar, wal basar, pandang, lihat, tengok orangnya. Tengok orangnya baik-baik. Oh, ini orangnya nampaknya soleh, Pak Ustaz. Dari mana kau tahu soleh? Wajahnya putih. Jangan yakin dulu. Jangan-jangan dia putih karena tak pernah ke masjid. Tinggal di hotel saja. Tak pernah keluar rumah. Tak pernah kena panas. Tapi kau tengok batinmu baik. Mata saya tak bisa melihat batinnya, Pak Ustaz. Hatimu melihat. Jangan lupa istiqomah. Inna sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati pikiran. Kul ulaika kana'anku mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut, semua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengar baik-baik sudah, tengok baik-baik sudah. Tapi informasi bisa tertipu, terpukau, tergoda, terbohongi. Salat sunat istikharah. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Bagi Muhammadiyah yang tak pakai usolli, langsung saja niat dalam hati, Allahu Akbar. Mana yang ibu pilih tadi? Iko fotonya Buya. Kenapa pilih itu? Ambulah istikharah 2-3-5 kali. Memang asal pejam mata, gambarnya nak nampak. Kenapa? Nyolah lagi jilbab dua. Ternyata istikharahmu rusak. Istikharahmu palsu. Istikharahmu dusta. Istikharahmu bohong. Karena kau sudah menerima money politik. Money politik, duit. Ingat, dia mau mengambil 100 ribu suara. Kalau tidak ada 100 ribu, dia tidak akan naik. Kalau satu jilbab 10 ribu kali 100 ribu, satu jilbab 10 ribu kali 100 ribu, berapa itu? 1 M hanya untuk jilbab, belum lagi rebana 2 set, belum lagi training, belum lagi bola voli, belum lagi net, itu dia sebar, dia sebar, dia sebar, dia sebar. Tahun pertama dia akan balik modal, tahun kedua dia akan main proyek, tahun ketiga akan kampanye untuk periode berikutnya. Betul? Oleh sebab itu, maka lihat siapa yang paling banyak mengulur uang, siapa yang paling banyak mengulur benang, dia akan menarik lebih kencang, lebih ketat, lebih kuat. Jangan senang, jangan bahagia, jangan senang dulu. Kenapa? Karena engkau akan dipermainkan dengan uang-uang politik. Ustaz Somad ini bicara lantang keras begini, kenapa? Karena belum dapat. Orang bisa bicara lantang karena mulutnya kosong. Kalau mulut sudah berisi air, susah kita bicara. Buya, bagaimana hukum ini kok? Nanti kalau terdengar Ustaz Somad tak lagi bicara, kalau mendapat nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sebab itu gunakan suara ini, ajak anak, ajak menantu, ajak kawan, ajak sahabat, ayo mencoblos. Siapa yang akan kita pilih? 9 orang. 2018, 2019, 2018 bulan Juni, 2019 bulan April, 2018 bulan Juni, 2019 bulan April. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Ingat, kalau salah sekali, salah tahun ini, salah tahun depan, 5 tahun kita akan merasakan efek akibatnya. Ingat, darah itu merah, jenderal. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau di akhirat ditanya Allah taala, "Hai Abdul Samad, kenapa bisa penista agama naik? Kenapa partai penista agama bisa menang? Kenapa orang mendustakan agama bisa duduk?" Aku tidak salah. Aku sudah sampaikan di masjid-masjid, sudah ku sampaikan di video YouTube, sudah ku sampaikan di FB streaming, sudah ku sampaikan. Mereka tak mau mendengar. Bukan salah aku lagi. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sudah ku sampaikan. Saksikan ya Allah sampai habis suaraku dah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kelak kau semua akan ditanya di hadapan Allah. Bapak-bapak yang takut bicara, adik-adik yang takut dibuli, ibu-ibu yang takut dihina, tidak usah bicara, tidak usah ngomong, tidak usah ngomong, tidak usah bicara, cukup like and share. Hai kau yang masih memilih pemimpin tak peduli pada Islam, hai mana kamera yang hidup nih, semuanya hidup, hai tiga-tiganya yang masih belum peduli pada politik, yang masih belum peduli kepada DPR, yang masih belum peduli kepada wakil rakyat, pilih orang yang memperjuangkan Islam. Kalau kau tidak menolong orang memperjuangkan Islam, kau tidak akan ditolong Allah. Kalau engkau tidak memilih orang yang peduli Islam, orang peduli Islam, maka Islam akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak akan memperdulikan agama Allah. Dan sia-sia selama berapa lama? 360 hari kali 5. Banyaklah itu. Pokoknya lama kau akan merasakan efek akibatnya. Dan kalau itu sudah terjadi, amar ma'ruf nahi mungkar tak lagi bermakna. Ramai-ramai kau ke tanah lapang, pakai peci putih, pakai baju putih, pakai jilbab putih, menangis, ya Allah, ya Allah, tak ada gunanya lagi. Lantar ji'al ayyamul lati madat, takkan bermakna hari yang telah berlalu. Saya tak ada sebut nama orang, saya tak ada sebut nama partai, saya tak ada sebut nama warna, saya tak ada sebut nama golongan, saya tidak ada menyebut apapun. Saya hanya menyebut sifat saja. Sifat kita jamaah sudah cerdas. Insyaallah jamaah Minangkabau cerdas. Orang Minangkabau terkenal dengan kecerdasannya. Siapa itu Buya Hamka yang cerdas? Orang Minangkabau. Siapa itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang cerdas? Orang Minangkabau. Siapa itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Orang Minangkabau. Siapa itu? Pokoknya orang Minangkabau lah. Oleh sebab itu maka, kalau ada orang Minangkabau yang tidak cerdas, cepat-cepatlah pindah dari Minangkabau. Cari tempat lain yang tak cerdas. Di mana itu Pak Ustaz? Tak boleh sebutkan namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, HP kita sudah cerdas. Apa namanya? Smartphone. Tanpa saya robah, dia sudah tahu di mana berada. Tadi malam HP saya ngasih tahu, Anda berada di Pariaman. Tahu loh ini. Tadi pagi saya tengok HP, Anda berada di kota Padang. Tahunya. Pak yang mau ke Malaysia, jam Anda tidak sama dengan di Pekanbaru. Tahunya dari yang boleh. Masya Allah, jangan sampai HP kita cerdas, orangnya tak cerdas. Jangan pakai kata yang tak baik, sakit hati ya Pak. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Jangan karena buruk rupa cermin dibelah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ustadz-ustadz kita alhamdulillah cerdas. Banyak ustadz sekarang tidak mau cerita politik. Yang paling aman sekarang adalah cerita sabar. Pengajian kita siang ini adalah tentang sabar. Selop kita hilang, sabar. Anak gadis kita dihamili orang, sabar. Bini kita dibawa orang, sabar. Pembodohan, umat dibodohi. Sabar betul, tapi sabar melihat kemungkaran, sabar melihat agama diinjak-injak, sabar melihat kebatilan, itu bukan sabar, itu adalah bodoh, itu adalah kejahilan. Nabi itu kan lembut Pak Ustaz, Nabi itu kan baik Pak Ustaz. Nabi baik, Nabi lembut kapan? Ada saatnya Nabi keras, Nabi marah. Layan tahiyanna, mereka yang meninggalkan masjid, mereka yang tak meninggalkan masjid, mereka yang tak sholat di masjid, mereka yang tak mau ke masjid, layan tahiyanna, jangan ulang lagi, jangan ulang lagi. Kalau tetap mereka mengulang lagi, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Nabi keras, hadisnya sahih, akan kubakar rumah mereka. Tak mungkin Nabi mengatakan kubakar dengan lemah lembut, akan kubakar rumah mereka. Nabi bencong tuh. Nabi keluar masjid, dia lihat ada orang yang berkelahi tentang Al-Quran, bertebat, berkelahi, bercokol, bertikai, bercakap. Apa kata Nabi? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini sukanya berdebat, suka berkelahi. Jangan berdebat, jangan berkelahi. La tanaza'u, la tanaza'u, la tanaza'u. Jangan berkelahi. Fatafshalu, nanti kalian akan gagal. Wa tazhabari hukum, kalau banyak berkelahi, banyak bertengkar, banyak bertikai, kalian akan gagal. Kalau ada yang tak paham, tanya. Ustaz tadi duduk sama siapa? Sebelah kanan akhi fillah Jel Fathullah Al-Ansari. Sebelah kiri akhi fillah Doni Al-Azhari. Itu semuanya akhi saya. Tapi mereka tak sama. Yang sebelah kanan ini sorbannya semeter panjang sampai ke belakang. Yang sebelah kiri ini enggak betutui kepalanya sama sekali. Iko ustaz apa? Dua-duanya orang baik, sama-sama taman Al-Azhar, sama-sama orang awak, mengalir darah Minangkabau dalam tubuh mereka. Ustaz Jalfatullah, dia pakai sorban, sunnah, pakai jubah. Karena jamaah dia adalah orang-orang yang bisnismen, usahawan, orang-orang yang tua. Sedangkan Ustaz Doni dari Azhar, dia pakai celana, bahkan pakai jeans sekarang, pakai baju kaos. Kalau di Pekanbaru dia ceramah pakai motor, tak pernah pakai peci. Itu gaya anak muda. Karena konsumennya, customernya, pendengarnya memang anak-anak muda, anak-anak gaul. Kalau Ustaz Somad, itu Ustaz jadul. Tecinya dari dulu tak pernah ganti, bajunya pun dari dulu baju putih, sorbannya pun itu-itu saja. Makanya banyak jamaah, Ustaz ganti baju lah. Tapi kalau mereka tidak memperhatikan fashion, kita sudah punya segmen masing-masing. Ada ustaz tua, ada ustaz muda. Kalau ustaz ini, tua dan muda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita permasalahkan pecinya, jangan kita permasalahkan celananya. Yang satu pakai jubah, bagus. Yang satu pakai celana, bagus. Yang jadi masalah kalau ada ustaz yang tak bercelana. Galaknya membayangkan ustaz tiba tak bercelana, baju koko. Assalamualaikum. Kalau sesama awak masih salah menyalahkan berkelahi, nan galak sia, kurang nandak di masjid. Betul. Tadi subuh saya diminta jadi imam, silakan maju. Kenapa ustaz tidak mau? Saya tahu Sumatera Barat ini pusatnya Muhammadiyah. Di kota-kota besar banyak Muhammadiyah. Saya tak tahu masjid itu entah Muhammadiyah, entah Pertin, entah Persis, entah Al-Wasliyah, entah NU. Kalau saya jadi imam di masjid dekat rumah saya, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saya tunjukkan bahwa saya bisa jadi imam. Tak bisa, cuman saya takut salah adab. Awak bismillahnya jahar, rupanya di masjid itu bismillahnya bismillah silent. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nanti kita mesti tahu adab. Saya kalau jadi imam subuh, saya pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Rupanya masjid tadi tak pakai kunut. Itu bukan kita mau melihat adab istiadat. Al adab fauqul ilmi. Bukan kita tunjukkan petantang petenteng. Aku Abdul Somad, bismillahku jahar, aku pakai kunut. Siapa yang mau ikut? Yang tak ikut pergi ke sana. Masyarakat ni 10, yang sholat ke masjid ini 5, yang 2 ini berkunut, yang 2 tak berkunut, yang 1 preman baru tobat. Berkelahi yang berkunut dengan tak berkunut, yang preman bingung. Dua orang kau bercakap aja dua orang kau. Ambo dulu sebelum ke masjid kau tidak ada bercakap. Kami kalau main gaple akur-akur saja. Jamaah kami solid sampai orang aja. Cik, 2, 3 sampai. Tapi kalau ada nan sakit surang, oh datang bawa 5. Oh apel wak jeruk. Sehat ya bro, cepat ya. Udah lama enggak main ya. Kau sampai orang di masjid kau bercakap. Maka apa kecik preman nan baru tobat. Kalau bantu ikut, lu awak enggak usah ke masjid lain. Oleh sebab itu maka di masjid ini ramai. Ramai. Ambodanga kapasitas masjid raya kau 20,000. Iya. 20,000. Siapa nak percaya hitung surang. Kapasitas masjid gadang 20,000 orang bisa berkumpul. Masya Allah. Tapi nan di luar itu 2 juta. Artinya jangan melihat yang di dalam. Alhamdulillah Ustaz, masjid kami banyak jamaahnya. Berapa? 3.000 orang. Nanda ke Mas Haji 30.000 orang. Jadi jangan sesama kita berkelahi, betul? Kita jaga ukhuwah Islamiyah. Ustaz mana dari tadi mancali egasinan? Ada TV, ada luang di situ. Oh, di situ ada juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka kita jaga ukhuwah, kita pilih pemimpin yang baik ke depan insyaAllah. Ini target jangka pendek. Target kita ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek April 2019. Yang lebih pendek lagi, tak lama lagi. Hari kau tanggal berapa? 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sumatera Utara memilih gubernur. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, suara kantong terbesar memilih gubernur. Riau memilih gubernur. Padang memilih wali kota. Dimanapun berada saudaraku, ini tidak hanya di kota Padang, walaupun ceramahnya di Padang, seluruh dunia, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang memilih, kalian harus berijtihad. Yang menyaksikan acara ini, yang streaming, Ustaz kok pede mana? Siapa menang ceramah ini? Fanpage awak kini followernya 1,2 juta. Instagramnya 3, sekian juta. 3, sekian juta tambah 1,2 juta, itulah bisa jadi anggota DPR pusat. Nampaknya Ustaz Soman sudah mulai masuk politik. Tak, ambo cukup menjadi ustaz dari masjid ke masjid. Sebab apa? Menjadi ustaz kolah nanda ada pensiunnya. Kalau ambo ikut politik 5 tahun, lapeh tu ambo pensiun. Yo 2 periode. Awak masuk, awak mendaftar, kawan awak duduk, awak terduduk. Oleh sebab itu maka biarlah saya jadi ustaz saja sampai mati. Doakan saya istiqomah supaya mati husnul khatimah. Ya laminnya kencang mana, tapi kok capek amat. Ustaz Somad ceramahnya sampai jam 11 saja. Tadi ambo mulai ceramah pas jam 10. Kini jam 10 sampai 10. Itu jam, tidak dusta. 10 sampai 10. Berarti saya sudah bicara 40 menit. Pesannya jelas. Gunakan telinga, gunakan mata. Pilih pemimpin yang peduli pada Islam. 9 yang akan dipilih. Tahun 2018, 2019. Target jangka pendek, target jangka panjang. Anak-anak muda yang semester 1, semester 2, yang kuliah, yang sekarang anggota BEM, kalian yang punya prestasi, nanti ke depan jangan cuman bisnismen saja, jangan cuman dokter spesialis saja, jangan jadi ustadz saja. Kalian harus belajar politik. Kalian harus yang sudah remajanya di masjid, tidak pacaran, tidak narkoba, tidak zina, kalian akan menjadi pemimpin bangsa ini di masa akan datang. Bapak-bapak yang punya tanah, buat pondok pesantren. Ibu-ibu yang punya tanah, buat pondok pesantren khusus tahfiz Quran perempuan. Orang Minangkabau memuliakan perempuan. Bundo Kanduang, mana buktinya perempuan dimuliakan? Perempuan diletakkan di atas. Perempuan dimuliakan di atas. Di bawah kenapa ada juga? Nah, ini perempuan yang tidak mau dimuliakan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kalian akan datang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kalau doamu makbul. Tapi doamu cuma satu, apa yang kau mintakan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau doamu makbul dan doamu itu cuma satu, jangan minta istri soleha. Karena kalau kau minta istri soleha, yang dapat nikmatnya cuma engkau saja. Ya Allah, berikanlah aku istri soleha, kau saja yang mendapat nikmatnya. Adapun tetanggamu hanya meniti air liur saja melihatnya. Tapi apa yang kau mintakan? Kalau doamu cuma satu, makbul. Doanya satu, apa? Doalah supaya diberikan pemimpin yang soleh, bukan somat, soleh. Doa. Ibu yang belum berdoa, nanti sholat zuhur berdoa, ya Allah, berikanlah kami wali kota yang soleh, berikan kami gubernur yang soleh, berikan kami presiden yang soleh, berikan kami DPR yang soleh, DPD yang soleh, berikan kami orang-orang soleh. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang pada kami. Fidel Castro, komunis, ateis, tak bertuhan, tak takut sama Tuhan, tak kenal Tuhan, tapi masih sayang rakyatnya, dia masih sayang orang Kolombia. Che Guevara, komunis, ateis, tak takut sama Tuhan, tak mengenal Tuhan, tak bertauhid, tapi masih sayang sama rakyatnya. Yang paling menyakitkan, tak takut sama Tuhan dan tak sayang sama rakyat, habis hancur binasa. Na'udzubillah. Caci maki, sumpah serapah tak menyelesaikan masalah, tapi ada kekuasaan di tangan kita. Kontrol, awasi, hitung, pahami, gunakan kuasamu. Kuasamu ada di ujung jari, kau pakai itu jarak pendek dan jangka panjang.